adakah kau dengar untuk berikan jerit yang lapar? Jumpa lama, Libas Community. Libas Community. Kita goyang lagi, Mas Bos. Asik. Terima kasih. Lapar. untuk memberi orang. Takut miskin bila dirimu sedekah pada orang. Oh, sisihkan rezekimu untuk dimakan orang yang lapar. Oh, tidakkah kau dengar tanganmu, berilah ia.